Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada hari yang berbahagia ini kita bertemu kembali bersama tim terjemah Safir Al-Azhar, Ikatan Alumni Universitas Al-Azhar di Medan, untuk mengkaji bersama-sama kalam Allah Subhanahu wa taala melalui tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, yang pada kesempatan ini telah sampai pada ayat 120 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum kul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal 'ilm malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Artinya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka, setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu di sini, angka kamu artinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini berkaitan dengan ambisi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajak umat manusia menuju kepada keselamatan. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Tidak saja kepada orang yang telah menyatakan Islam, tetapi kepada siapa saja. Karena ini merupakan surat Madaniyah, diturunkan di kota Madinah, maka kita menemukan kaum Yahudi dan Nasrani di sana. Suatu kesyukuran, suatu kenikmatan, apabila kita mendapati kenikmatan, orang lain juga bisa mencicipinya. Inilah yang merupakan ambisi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad menikmati betapa indahnya Islam itu, dia ingin agar orang lain pun bisa menikmati indahnya Islam itu. Dia pun berusaha untuk mengajak kaum Yahudi dan Nasrani untuk masuk Islam. Karena Yahudi dan Nasrani begitu dekat dengan agama Islam, yaitu sebagai ahli kitab yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sejarah-sejarah nabi sebelumnya dan mengakui mukjizat para rasul. Sehingga harapan Nabi Muhammad ketika mereka mendengar bahwa Nabi Muhammad seorang rasul untuk menyelamatkan mereka semua, harapannya mereka pun mau mengikuti. Namun Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walan tardha 'ankal yahudu walan nasara. Wahai Nabi Muhammad, wahai utusanku, wahai kekasihku, ingatlah, Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu masuk kepada agama mereka. Artinya, mereka menginginkan barter. Sebagaimana ketika terjadi di Mekah Al-Mukarramah, kaum kafir Quraisy pun menginginkan barter. Oke, hari ini kami masuk Islam dan mengikuti tradisimu wahai Muhammad, kapan-kapan kamu pula mengikuti ajaran kami, ajaran nenek moyang kita. Maka diturunkanlah firman Allah, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Di sini juga dikatakan, hatta tattabi'a millatahum. Ketika kamu berambisi wahai Muhammad untuk mengajak mereka ke dalam agama Islam, mereka pun berambisi untuk mengajakmu ke dalam agama Yahudi dan Nasrani. Artinya, dalam kajian yang singkat ini, sebenarnya tidak ada toleransi dalam umat beragama dalam pengertian membagi-bagi jadwal kegiatan agama. Artinya hari ini kita semua beragama Islam, besok kita semua beragama Yahudi, besok kita semua beragama Nasrani. Tidak, bukan itu yang dimaksud dengan toleransi beragama. Maka kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, ketika kita mengikuti agama Yahudi dan Kristen supaya mereka tertarik kepada kita, maka itu bukanlah aturan main yang dibenarkan dalam Islam. Ya, baik Ustaz Zainal, di sini ada satu ungkapan bahwasannya kita sebagai umat manusia gitu kan, bahwasannya Yahudi dan Nasrani ini kan asal muasalnya itu kan dari agama Samawi, agama yang menuntun kepada ketauhid, ketauhidan, keesaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam artian gitu kan, di sini kalau kita menggunakan hatta tattabi'a millatahum, mengikuti agama mereka, akidahnya kah, atau hanya mungkin dalam satu kilas kita lihat ada satu proyek kita kerjasama sama mereka dalam satu visi mungkin untuk menegakkan, menghilangkan perjudian, sama-sama kita hapuskan. Iya, iya. Di mana meletakkan mereka menginginkan agar kita mengikut kepada agama mereka, akidahnya kah atau sementara pada dasarnya Yahudi Nasrani itu termasuk agama Samawi seperti Islam. Iya, jadi menarik sekali pertanyaan Ustaz Safiar ini. Ayat 120 ini ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Ketika dilarang untuk mengikuti Yahudi dan Nasrani, sebenarnya sudah cukup jelas Yahudi dan Nasrani yang mana yang dimaksud, karena kita sudah mengkaji panjang lebar tentang hakikat Yahudi terutama. Jadi maksudnya di sini ya, karena mereka telah merubah, mengganti, menolak pemberian Tuhan yang begitu banyak, maka apakah kita mengharap lebih banyak dari mereka? Nah, walaupun kata Allah Subhanahu wa taala inna hudallah huwal huda, bukan berarti menutup kemungkinan kalau mereka mau beriman dan masuk ke dalam agama Islam. Kemudian apa yang dimaksud dengan millah di sini sebagai jawaban Ustaz Safiar tadi, agamakah, agama yang tauhidkah, atau aturan main secara umum? Millah berasal dari malaya millu, artinya cenderung atau miring. Orang sangat cenderung untuk beragama. Karena kecenderungan untuk beragama inilah, maka agama disebut dengan cenderung. Seakan-akan hati ini tidak akan cenderung kecuali ke dalam beragama. Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi sendiri menyatakan, sampai ateis yang tidak mengakui agama sendiri sebenarnya telah beragama. Agamanya apa? Agamanya ateis. Sebagaimana terjadi di Uni Soviet, Uni Soviet tidak mengakui adanya agama. Artinya apa? Dia membuat agama baru yang menjadi satu agama juga. Aturan mainnya itulah aturan main kenegaraan dia. Nah, jadi disebut dengan cenderung. Agama itu cenderung. Jadi walaupun rusak disebut dengan agama. Karena manusia tidak mungkin hidup tanpa beragama. Jadi kenapa kok orang sangat benci terhadap orang yang beragama? Karena dia tidak bisa mengikuti orang yang beragama ini secara maksimal. Kecemburuannya itu membuatkan dia harus membenci orang yang bisa berbuat baik. Sebenarnya tidak harus demikian. Kemudian berdasarkan dari kata-kata millah ini, jelaslah bahwa yang dimaksud di sini agama mereka yang sudah mereka yakini kebenarannya. Kebenarannya dalam hal dipalsukan menurut kita. Jadi menurut mereka benar, tapi menurut kita itu tidak benar. Makanya dalam agama Islam dikatakan sebenarnya apapun Yahudi dan Nasrani, ketika Nabi Muhammad datang, maka suatu hal yang wajar apabila mereka mengikuti Islam. Nah, jadi di situ mereka memaksa Nabi Muhammad untuk masuk ke dalam agama mereka dalam hal peribadatan, ringkasnya. Kalau dalam perayaan gitu. Termasuklah dalam itu kan termasuk peribadatan. Jadi ada peribadatan itu yang sifatnya menyanyi. Ada peribadatan itu sifatnya menari. Kalau itu peribadatan ya berarti tidak boleh. Tapi kalau misalnya untuk kegiatan sosial, misalnya seperti kata Ustaz Safiar tadi, untuk apa? Memberantas korupsi, memberantas perzinahan, memberantas miras. Nah, itu semua ajaran mengandung kebaikan untuk memberantas penyakit moral di tengah-tengah masyarakat. Maka kita bisa bekerja sama. Nah, itu dia. Ya, Ustaz Zainal, di sini ada beberapa pertanyaan yang menggelitik dalam hati saya. Yang pertama sekali adalah ketika Allah meredaksikan walan tarda angkal Yahudu walan Nasara. Ya. Di sini nampak bahwasanya demikian mendalam kebencian orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi terhadap agama Islam. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apa sebenarnya akar permasalahan sehingga membuat mereka itu sangat benci kepada Islam gitu? Apakah karena Nabi Muhammad diutus sebagai rasul, bukan dari kelompok mereka, ataukah karena Islam secara terang-terangan sudah membukakan aib-aib mereka sehingga mereka selamanya akan tetap benci kepada Islam? Kemudian yang kedua, hatta tattabi'a millatahum. Kalau di sini kita lihat bahwa orang Yahudi dan orang Nasrani itu sangat benci kepada Islam. Apakah rasa kebencian ini juga ada pada diri orang Nasrani kepada orang Yahudi sehingga mereka tetap tidak rela dan berusaha untuk menarik orang Yahudi ke dalam agama mereka, dan juga begitu dengan sebaliknya? Iya. Iya. Jadi menarik sekali pertanyaan Ustaz Perdana. Kalau kita lihat kajian selanjutnya, wala ini taba'ta ahwa'ahum. Jadi kenapa mereka membenci Islam? Karena ahwa'ahum, nafsu. Nah, inilah menjadi kajian kita di pagi yang berbahagia ini. Kalau kita misalnya mengikuti nafsu, tidak mengikuti ajaran yang benar, maka jadilah kita seperti Yahudi dan Nasrani ini. Hawa nafsu telah membutakan mata hati. Hawa nafsu telah menutupi diri dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang orangnya pintar, tapi karena nafsu itulah membutakan mata hati dan mata kita, maka kita tidak bisa menggunakan akal sehat lagi. Maka disebutkan Allah, ba'dallazi ja'aka minal ilmi, yang artinya apa? Setelah pengetahuan datang kepadamu. Jadi terkadang kita menemukan kejahatan itu dilakukan oleh orang-orang yang berilmu. Kenapa? Bukan karena dia tidak mengikuti ilmunya, tapi nafsunya telah mendominasi daripada daripada menggunakan akal yang sehat tadi. Inilah yang terjadi kenapa mereka harus membenci Islam begitu besar. Dan itu juga terjadi kenapa terkadang umat Islam membenci sesama Islam. Nah, dibid'ahkannya lah kawan sesama, dikafirkannya lah hanya karena masalah tidak sesuai pakaian, tidak boleh sholat di belakangnya. Itu karena apa? Karena sudah tidak bisa berpikir sehat lagi. Tidak mau mendengar perkataan orang lain, yang hanya diikutinya perkataan nafsu yang ada di dalam benaknya saja. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa terhindar darinya. Selanjutnya, apakah Yahudi dan Nasrani ini pun saling berbenturan? Iya. Karena disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 113, waqalatil yahudu laysatil nasara ala syai' waqalatil nasara laysatil yahudu ala syai'. Orang Yahudi berkata orang Nasrani tidak atas kebenaran, dan orang Nasrani pun berkata orang Yahudi tidak ada di atas kebenaran. Jadi sebenarnya Yahudi berkeinginan supaya Nasrani bisa masuk ke dalam agama mereka, atau paling tidak membencinya. Karena suatu hal menarik, Yahudi merupakan masyarakat yang tidak mau mengajak orang lain masuk ke dalam agama mereka. Tapi dia mau bagaimana orang lain itu berpecah belah. Maka ketika ada Nasrani, Nasrani dipecah belahkannya. Begitu ada Islam, Islam pun bagaimana dirusaknya dengan dipecah belahkannya. Nah, sedangkan di dalam Nasrani kita menemukan perpecahan yang sangat mendasar, diantaranya sampai satu mengkafirkan yang lain. Dan mudah-mudahan dalam Islam tidak sampai derajat yang demikian. Nah, itulah mungkin yang bisa kita terangkan dengan atas pertanyaan Ustaz Perdana tadinya. Tapi kalau kita melihat di sisi yang lain ya Ustaz ya, keinginan-keinginan itu muncul dengan rasa apa gitu. Orang bisa mengikutin kita karena mungkin ada satu hal yang menarik gitu, sisi yang memikat. Jadi peran agama di situ, milah tadi ya, masih kita apakan milah di situ sebenarnya apa? Kadang kita melihat orang Yahudi Nasrani ini banyak memikat dari satu sisi gitu kan. Untuk sekarang juga baik dalam dakwahnya, mereka dakwah bukan mereka yang mendapat tips gitu ya. Sehingga ada hal unsur yang baik di situ kan. Kalau kita kebanyakan gitu, kita mengharapkan dari setiap memberikan dakwah itu mendapat tips gitu. Di mana ke apa kecenderungannya supaya kita ini mengikuti trik-trik yang ada gitu ya, sampai sekarang ini kan mesti muncul gitu ya. Iya. Jadi milah itu identik dengan keterkaitan seorang hamba terhadap Tuhannya. Beragama itu adalah aturan main yang dibuat oleh zat yang lebih tinggi. Peraturan yang dibuat sesama manusia namanya peraturan. Tetapi kalau peraturan dibuat oleh orang atau zat yang lebih tinggi, Tuhan, maka itu menjadi agama. Maka di sini disebutkan sebagai penutup juga kajian kita, malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Jadi target dalam beragama itu apa? Mencari keriduan Tuhan. Agama manapun berbuat, kenapa dia berani berbuat jor-joran mati-matian sampai mengeluarkan harta sedemikian banyak, bahkan nyawa pun dipertaruhkan, karena dia dapat mendapatkan nilai yang lebih, yaitu pemberian dari dia bekerja. Siapa? Kalau dia bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan mendapatkan pemberian itu. Dia bekerja untuk Tuhan, Tuhan akan memberinya. Bekerja untuk majikan, majikan memberinya. Maka di sini apa niat kita dalam berdakwah? Apa niat kita dalam mengajak orang? Di sini disebutkan ketika kita mencoba-coba longgar dengan melanggar perintah Allah, Allah mengatakan malaka minallahi min waliyyin wala nasir, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Ini merupakan musibah yang besar ketika kita berdakwah dengan harapan supaya orang mau mengajak masuk ke dalam agama kita, rupanya Allah membenci. Untuk apa dakwah kita? Karena tujuan dakwah adalah mencapai ridho ilahi rabbi. Maka mudah-mudahan pada hari yang berbahagia ini kita mulai hidup kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, karena sehebat apapun manusia tetap berstatus makhluk yang diciptakan Allah. Boleh jadi hari ini kuat, besok dia menjadi lemah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kuat dan tidak pernah lemah, kaya dan tidak pernah miskin, maha kuasa dan tidak pernah dikuasai, memiliki kemauan yang tidak pernah lemah. Maka ketika kita berharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan menjadinya sebagai wali, pelindung dan penolong, maka perlindungan Allah tidak pernah pudar, pertolongan darinya pun tidak pernah melemah. Itulah yang perlu dicamkan. Mudah-mudahan hari yang kita lalui tetap untuk mencapai ridho ilahi rabbi, sehingga apapun akhir dari pekerjaan itu, baik diterima masyarakat ataupun tidak, bukan menjadi sasaran, karena target dari pekerjaan itu adalah mencapai ridhonya. Mungkin cukup sekian. Saya Zainal Arifin, bersama saya Ustaz Safiar dan Ustaz Hanafi serta Ustaz Perdana, mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan untuk mendengar kajian kita. Mudah-mudahan Allah memberi ganjaran yang setimpal. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.